ini rumus yang mau saya sampaikan. Satu, kalau Bapak Ibu berdoa, dahulukan kepentingan ibadah dibandingkan dunia. Maka kan ibadah dulu. Itu teori umumnya ada di Al-Qasas Quran surah 28 sehingga ada ayat 77 sampai 78. Kita akan temukan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah keutamaan akhirat yang sangat banyak, dahulukan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, baru jangan lupakan dunia. Rumusnya, kalau Bapak Ibu ingin memohon kepada Allah, walaupun kebutuhan dunia, dahulukan dulu untuk akhiratnya, dunia sisipkan. Contoh, tadi Ayub sakitkan ya? Nah, sakitnya sudah terasa sekali mengganggu. Tapi ketika Ayub minta, permohonannya ditujukan untuk ibadah dulu, bukan kesembuhan dirinya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk khusyuk ibadah kepadamu. Saya menerima diberikan sakit. Tapi ketika penyakit ini mengganggu saya untuk ibadah, ya Allah, gak nyaman rasanya ibadah dengan sakit. Padahal kita semua pakai mendahulukan kepentingan ibadah. Maka turun ayat fastajabna. Ketika ayub falyastajibuli, Allah jawab fastajabna lahu, kami jawab doanya langsung seketika. Coba cek barangkali kita sering berdoa karena permintaan kita itu kebanyakan dunianya, ya, ibadahnya agak mundur. Saya pernah berikan rumus, misal kita butuh tempat tinggal, punya rumah, butuh uang sekarang mahal, misalnya cari 1 miliar, mintanya ibadah dulu. Misal, duhai Allah, hamba sudah berusaha untuk sholat sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, tapi sampai hari ini hamba ya Allah belum maksimal dalam berzakat. Berikan hamba kekuatan, kesempatan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang ketiga berzakat, supaya orang bisa senang, bisa berzakat lagi. 25 juta aja ya Allah berzakatnya. Ya. Zakat itu berapa persen? Kalau minta zakat 25 juta, minta berapa ya? Minta 1 miliar ya. Allah kasih 1 miliar tuh, buat zakat 25 juta, sisanya silakan beli rumah. Dahulukan ibadah dulu, dahulukan ibadah. Saya pun suka kadang-kadang suka agak gergetan nih para ibu kalau nengok anaknya telepon, anaknya di sekolah ya, di pesantren, boarding school, telepon, sudah ujian. Ibu pertama tanya apa? Assalamualaikum, nah, apa yang ditanya pertama kali? Apa kabar? Kedua? Gimana, sudah makan belum? Ketiga? Gimana hasil ujiannya? Gitu ya? Baik, baru di akhir ujung telepon, jangan lupa sholat ya. Terusnya kebalik. Harusnya akhirat dulu. Pertama, nah, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sholatnya? Setelah itu, sudahkah kamu mendoakan mama, papa setelah kamu sholat? Ya. Setelah itu baru, gimana hafalan Qur'annya, nak? Jangan kalah sama si B, ya. Dia sudah hafal, nanti kan bawa mahkota dipakaikan di kepala bapak mama. Kamu belum, nanti bagaimana mama papa tertentu malu? Nah. Baru di ujungnya, jangan lupa ranking satu ya. Itu caranya. Nanti Allah akan berikan pendampingan pada orang itu. Ya, ibu saya dulu begitu. Saya ditinggal ayah, sudah dipeluk, ya, Masya Allah. Beliau selalu mencukupkan yang sama dengan yang lain, supaya anaknya tidak mengeluh. Padahal saya tahu betul itu menjual segalanya. Kenapa tidak? Ya, sanggup kita menceritakan. Tapi demikian, kamu jangan khawatir. Allah itu pasti Maha Adil. Allah Maha Sayang. Nasihat pertamanya gitu aja. Sholat, jangan lupa berdoa. Masya Allah, Allah cukupkan. Satu kali saya telepon karena saking tidak punya apa-apanya, saya telepon karena sudah habis. Mah, saya bilang ada sesuatu mesti diberikan, sudah habis. Ibu saya bilang, insya Allah Allah Maha Adil, mungkin nanti akan dicukupkan. Ya, disabarkan. Begitu selesai ditutup telepon, tiba-tiba datang paman, gak direncanakan, pengen ke situ aja datang, pengen ketemu. Tiba-tiba diberikan kebutuhan kami yang sangat cukup yang dibutuhkan itu. Jadi kalau kita sandarkan pada Allah, Allah itu maha kaya, tidak kurang satu apapun. Ya. Allah pasti berikan apa yang kita coba dekati. Ya. Yang kedua, ini saya percepat. Yang kedua, kalau kita meminta kepada Allah selain dengan ibadah, dan di sini kita berakhir, kita tutup, mintalah kepada Allah dengan bahasa yang menyentuh. Bahasa yang menyentuh. Ini yang suka dimintakan para nabi. Misal, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun berumah tangga belum punya keturunan, ya. Maka ketika minta kepada Allah, perhatikan di surat Maryam misalnya surah ke-19, bisa dilihat dari ayat 3 sampai ayat 10-nya. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, hamba tidak pernah putus asa berdoa memohon kepada-Mu sampai rambut hamba ini berubah, sampai memutih. Sampai memutih. Masya Allah. Wasta'ala ra'su syaibah, sampai rambut hamba berubah, tidak pernah berhenti hamba berdoa. Ilustrasinya begini, kalau dalam bahasa kita. Bapak ibu sekalian, di depan rumah kita ada yang minta bantuan. Bu, Pak, tolong bantu. Tapi cuma 30 detik aja minta di depan. Kita kasihkan. Belum tentu. Tapi kalau ada seharian penuh dari subuh sampai subuh lagi di depan. Bu, Pak, lapar, belum makan. Subuh sampai subuh lagi. Kira-kira dikasihkan. Keterlaluan kalau tidak dikasih. Masya Allah. Maka bagaimana dengan seorang Nabi Zakaria berkata kepada Allah. Duhai Allah. Saya sangat yakin dengan karunia-Mu kepada saya. Karena itu tidak pernah saya putus berdoa kepada-Mu. Sampai rambut saya berubah begini, saya masih doa dengan permintaan yang sama. Saya yakin Kau yang Maha Sayang dengan saya. Kalau yang Maha Sayang saya tidak memberi, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Ya, Masya Allah, Nabi Zakaria. Maka ketika kalimat itu meluncur, langsung turun jawaban. Turun jawaban. Maka ibu bapak pun kalau berdoa kepada Allah, boleh cari kalimat yang menyentuh, silakan. Yang paling dipahami, menyentuh jiwa, itu Masya Allah. Anak-anak misalnya sulit diatur, ya, maka coba bangun malam hari. Saya berhenti di sini, saya tentu. Kami waktu mengasuh pesantren di Lebak Bulus, dulu saya mengasuh di Lebak Bulus untuk pesantren. Ada seorang ibu datang. Ibu itu mengeluh, mengatakan, Ustaz, anak saya gak mau sholat. Ibu sudah ingatkan, sudah. Bahkan saya marah dan sebagainya, sudah, Bu, gak usah diingatkan lagi. Nanti ibu bangun malam, pas tahajud, berdoa di samping anak, mohon kepada Allah. Insya Allah, nanti 3 hari lagi coba datang ke sini, kita lihat perubahannya. Masya Allah, 3 hari kemudian datang dari jauh, sudah bawa nasi uduk. Ustaz, katanya. Dia wakil-wakil. Kenapa, Bu? Alhamdulillah, anak saya sudah sholat. Kok bisa, sebenarnya? Kok bisa? Jadi pas di malam yang ketiga, ternyata anak itu bangun, menangis di peluk ibundanya. Ibunya berkata, Ya Allah, kurang lebih lah kalau dalam bahasa kita, Ya Allah, saya telah mengandung dia, menyusui dia, merawat dia, sampai hari ini belum bisa menjaga dia dengan baik sebelum kembali kepada-Mu. Bagaimana? Tolong sentuh hatinya pelan-pelan, dia meminta. Ternyata anaknya bangun dipeluk ibundanya. Ma, saya dengar doa mama, bukan saya gak mau sholat. Saya itu sudah merasa tanggung, karena dulu gak pernah diajarkan. Bapak terlalu sibuk, macam-macam. Diantarkan ke pesantren, diajarkan oleh salah seorang santri, santri kami. Masya Allah, bukan cuma rajin sholat sampai dengan beranjak menghafal Quran. Sampai menghafal Quran, anak itu, Masya Allah. Jadi, berdoa kepada Allah dengan penuh kebaikan. Ya, sebut namanya dengan iman, dengan Rabb. Sebut Rabb, jadi begitu menyebutkan Rabb, ibu ingat perjanjian kita dengan Allah tadi. Dahulukan kepentingan ibadah. Setelah itu, baru kita minta dengan bahasa yang menyentuh. Barangkali, itulah sebabnya diantara sekian doa kita mungkin belum atau tertunda, belum terjawab dengan langsung karena kita belum